بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني رحمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita setelah lama tertunda. Sekarang kita akan mulai kembali pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas ya tentang Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat. Ya. Kam iddatul ahadits fi kulli minhuma. Ya, sampai situ ya. Terkait kan hal fatahuma syai'un katsirun aw qalilun min as-sahih. Qala hafizahullah ta'ala kam iddatul ahadith fi kullin minhuma. Berapa jumlah hadith-hadith dalam setiap kitab tersebut? Qala al-Bukhari, ini qala al-Bukhari al-jumlah au jumlatu ma fihi 7275 hadithan bil muqarrar bil muqarrari bil muqarrari muqarrari bil muqarrar salah itu bil muqarrarah antum enggak ada tanya ya ya bil muqarrarah. Kata beliau jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari ada 7275 hadis. Ya, sabu alaf 7275 hadisan secara terulang. Secara terulang. Wa bihafi al-muqarrarah 4000. Nah, kalau dihapus yang terulang maka jumlahnya cuma berapa? 4000 hadis. Cuma 4000 hadis, kita ngapalin Arba'in Nawawi aja enggak apa-apalah. Ya. Secara terulang ada 4000 hadis. Jadi ya segini ya jumlahnya Sahih Al-Bukhari 7275 hadis secara terulang. Kalau di filter jadi sekitar berapa? 4000. Qala Muslimun al-jumlatu ma fihi 12000 bil muqarrarah. Kalau diulang ada 12000 wa bi hasil muqarrarah nahwu 4000. Kalau dihapus yang terulangnya, maka jumlahnya 4000. Jadi sama ya, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya kira-kira 4000. Kira-kira 4000 di dalam kedua sahihnya. Nah, apakah kalau digabung jadi 8000? Enggak, karena apa yang ada di Muslim diriwayatkan juga dalam Sahih Al-Bukhari, dan sebaliknya apa yang ada di Bukhari diriwayatkan juga oleh Muslim. Makanya ada istilah apa? Muttafaqun alaih, disepakati. Artinya apa? Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Poin yang selanjutnya, aina najidu baqiyat al-ahadith as-sahihah allati fatat al-Bukhari wa Musliman? Di mana kita mendapatkan sisa hadith sahih yang terlewatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim? Najiduha fil kutub al-mu'tamidah al-mashhurah. Al-mu'tamadah al-mashhurah. Kita mendapatinya dalam kitab-kitab yang sebagai sandaran yang terkenal. Seperti apa? Qas-Sahih Ibn Khuzaimah, Was-Sahih Ibn Hibban, Mustadrak Al-Hakim, Was-Sunan Al-Arba, Abu Rahmat, Ya Abu Abdillah, Uzkur Lana, Mahya As-Sunani Al-Arba'ah, An-Nasai, dari awal. Tapi gak apa-apa, terus, An-Nasai. Nasai itu paling terakhir harusnya, Mas. Paling junior itu. An-Nasai, gak apa-apa, sebutin aja. Ibnu Majah. Abu Daud. Hasanah Tirmi. Tirmidhi. Urutannya terbalik, tapi ya. Tirmidhi, Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, An-Nasai. Sunan Ad-Daruqutni. Wa sunan al-bayhaqi wa ghairiha. hanya saja perlu kita perhatikan ya, kitab-kitab ini ada di dalamnya hadis sahih, tapi bukan berarti seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah hadis yang sahih. Ya, ada di dalamnya hadis sahih atau banyak di dalamnya hadis sahih, tapi tidak semuanya merupakan hadis sahih. Ya. Wala yakfi wujudul hadis fi hadhil kitab balla budda min tansis ala sihatihi. Enggak cukup untuk menyatakan hadis tersebut adalah hadis yang sahih ya di dalam kitab ini, bahkan harus ada tansis ala sihatihi. Ya, harus ada penas mengatakan bahwa si fulan mengatakan hada haditsun sahih, misalnya seperti itu. Ya, bahkan terkadang sebagian ulama ketika mengatakan hadis sahih, ya sahih menurut pendapat dia, tapi untuk menurut pendapat al-Imam Al-Bukhari belum sampai pada derajat sahih. Illa fi kitab man syarata al-iktisara ala ikhrajis sahih, kasahih Ibnu Khuzaimah. Kecuali dalam kitab-kitab yang memang mempersyaratkan bahwa kitab itu ditulis hanya untuk mengeluarkan hadis sahih seperti sahih Ibnu Khuzaimah. Seperti sahih Ibnu Khuzaimah, karena kayak apa Mustadrak Al-Hakim itu sendiri kan, dia mempersyaratkan bahwa ini adalah hadis-hadis sahih yang apa yang harusnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi mereka tidak mengeluarkannya. Itu menurut pengakuan Al-Hakim. Begitu diteliti kembali oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ya ketahuan bahwa tidak semuanya sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Separuhnya benar sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Kemudian seperempatnya lebih rendah daripada pensyaratan sahih Bukhari dan Muslim walaupun hadisnya sahih. Seperempat lagi hadisnya al-ghoraib katanya. Al-ghoraib satu hal yang asing. Satu hal yang asing. Kenapa kok dimasukkan ke dalam sebuah kitab yang mempersyaratkan hadis sahih? Ya. Jadi yang benar-benar kita i'timad kepada kesahihannya adalah Al-Bukhari dan Muslim. Adapun yang lainnya diperlukan adanya penelitian kembali. Kemudian selanjutnya kata beliau, al-kalamu ala mustadrakil hakim wa sahih Ibnu Khuzaimah wa sahih Ibnu Hibban. Ya, karena ini yang mengiringi sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim ya. Ada yang namanya Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak itu apa ya? Suatu penggabungan. Artinya Al-Hakim itu ingin melengkapi sahih Al-Bukhari dan sahih Al-Muslim. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang tidak terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, kemudian Al-Hakim menganggapnya bahwa harusnya hadis-hadis ini dimasukkan juga. Ya, ini yang disebut dengan mustadrak. Artinya membuat sesuatu yang harusnya dimasukkan kepada sesuatu. Mustadrak terhadap sesuatu itu adalah melengkapi, pelengkap dari sesuatu yang sudah ada. Ya. Al-mustadrak huwa an yadhumma al-hadith as-sahihah laisa fi sahihain illa sahihain ala syartihima au syarti ahadihima. Ya, mustadrak itu adalah melengkapi hadith-hadith yang sahih namun tidak berada dalam as-sahihain. Digabungkan kepada as-sahihain karena syarat keduanya atau syarat salah satu di antaranya. Makanya dibilang hadith ini sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Hadis ini sesuai dengan syarat keduanya. Hadis ini sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari tapi tidak dikeluarkannya. Ya seperti itu kira-kira apa yang ada di dalam mustadrak. Dimatiin aja ini ya, AC-nya. Matiin aja AC-nya. Enggak apa-apa, untuk bersin-bersin. Sekarang Mustadrak Al-Hakim, huwa kitabun dhakhmun min kutubil hadis. Mustadrak Al-Hakim ini termasuk kitab yang sangat bagus, ya, dohom. Dohom itu apa ya? Megah. Ya. Min kutubil hadith. Dari kitab-kitab Al-Hadith. ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط شيخين أو على شرط أحدهما. Dalam kitab ini al-muallif yaitu al-hakim menyebutkan hadis-hadis yang sahihah ya sesuai dengan syaratnya asy-syaikhain. Siapa syaikhain ya Dani? Bukhari Muslim. Ya, sesuai dengan syaratnya al-Bukhari Muslim au ala syarti ahadihima atau syarat salah seorang di antara keduanya. Walam yukharrijaha walam yukharrijaha, tetapi mereka berdua tidak mengeluarkannya. Jadi beliau pelajari apa sih syarat hadis sahih menurut Bukhari, apa sih syarat hadis sahih menurut Muslim. Kemudian dia cari lagi hadis-hadis tersebut. Nah, ini kena syaratnya nih, harusnya masuk. Masuk ke Mustadrak. Wah, ini kena nih syaratnya Muslim, masuk ke Mustadrak. Ya, walaupun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kama dzakara al-haditha as-sahiha indahu wa ilam takun ala syarti wahidin minhuma mu'abbiran anha bi anha sahihatul isnad. Dan juga jangan lupa dalam Mustadrak Al-Hakim beliau juga menyebutkan hadis-hadis sahih, ya, hadis-hadis yang sahih dipandang oleh beliau walaupun tidak sesuai dengan syarat salah satu di antara keduanya, apalagi syarat keduanya. Ya. Jadi Imam Al-Hakim juga memasukkan hadis yang beliau pandang sahih, bukan yang dipandang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim saja, tapi juga yang beliau pandang sebagai hadis sahih. Mu'abbiran anha bi anha sahihatul isnad. Karena apa? Isnadnya atau sanadnya itu sahih menurut beliau, jadi harusnya masuk nih. Wa rubbama dzakara ba'dal ahadits allati lam tasih. Nah, dan terkadang beliau menyebutkan hadis-hadis yang tidak sahih. Lakinnahu nabbahu 'alaiha, akan tetapi beliau memberikan peringatan terhadapnya. Nah, ada pertanyaan, kenapa pula para ulama itu masih meriwayatkan hadis-hadis yang lemah? Kenapa? Ya udahlah, dibakar aja lah hadis-hadis yang lemah, jadi tinggal hadis-hadis yang sahih. Ah, siapa yang bisa menjawab? Mengapa? Hah? Dan ini kenapa, Dan? Hadis lemah itu berkumpul bisa menjadi hadis yang hasan. Iya. Jadi hadis yang lemah itu kadang-kadang kalau dia sudah berkumpul, sudah banyak jalannya dan bisa memperkuat satu sama lain, maka dia bisa terangkat menjadi hadis hasan. Sehingga dia dibuang oleh para ulama. Ya, tidak dibuang oleh para ulama. Terkadang ada suatu hadis ya, seperti hadis mengadani telinga bayi itu kan. Memang secara zahir hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi itu hadisnya lemah. Tapi kenapa kayak Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menghasankannya? Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim berdalil dengan hadis tersebut tentang disyariatkannya mengadani telinga bayi. Karena banyak jalannya. Karena ada hadis-hadis. Bukan karena banyak jalannya, tapi banyak hadis-hadis lain yang senada dengan hadis mengadani bayi, sehingga mereka menganggap hadisnya hasan. Inilah fungsi mengapa para ulama tidak membuang hadis-hadis yang lemah. Ya. Wa huwa mutasahilun fit tashih. Ah, ini satu catatan bagi Al-Hakim bahwa Al-Hakim itu termasuk golongan mutasahil fit tashih. Sangat bermudah-mudah di dalam mensahihkan. Sangat bermudah-mudah dalam mensahihkan. Ya, demikian yang disebutkan oleh Ibnu Salah. Kata Syekh Mukbil, terutama di akhir hidupnya, kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Hakim itu semakin mutasahil pada akhir usianya. Ya, karena di akhir usianya dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Umar Al-Waqidi, wa huwa ra'sul kadhib atau ra'sul kadzab. Al-Waqidi ya adalah gengnya, kepala gengnya pendusta. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Mukbil. Fayan bagi ay yutatabba wa yuhkam ala ahadith bima yaliku bihaliha. Maka sudah sepantasnya lah untuk diteliti dan dihukumi ya hadis-hadis tersebut sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Jadi enggak kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak lalu langsung dihukumi sebagai hadis sahih. Butuh ada tatabbu'. Buktinya apa? Itu tadi Az-Zahabi ketika meneliti kembali Mustadrak Al-Hakim mendapati hanya separuhnya saja sahih. Separuhnya, seperempatnya Hasan, seperempatnya lagi enggak jelas. Ya. Al-Ghara'ib, perkara-perkara yang aneh. Baik. Walaqad tatabba'ahu Adz-Dzahabi wa hakama 'ala aktsari ahadithihi bima yaliku bihaliha. Dan di hal ini telah diteliti oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan Adz-Dzahabi pun telah menghukumi kebanyakan hadis sesuai dengan apa yang cocok untuk keadaannya. Kalau lemah dihukumi Dzahabi lemah, kalau sahih dihukumi oleh Dzahabi lemah sahih ya. Wala yazalu alkitabu bihajatin ila tatabbu' wa inayah. Walaupun sudah diteliti oleh Adz-Dzahabi, akan tetapi tetap saja kitab ini membutuhkan penelitian lanjut dan juga membutuhkan perhatian ya, perhatian lebih. Jadi tidak hanya sudah mencukupkan diri dengan penelitiannya Adz-Dzahabi. Nah, satu perkara yang ditanbih oleh guru-guru kami di Yaman, kadang Al-Imam Dzahabi itu kan dia membiarkan sebuah hadis dalam kitab Mustadrak. Nah, sebagian orang, sebagian ulama mengambil bahwa diamnya Adz-Dzahabi itu sebagai taufiknya beliau, bahwa beliau menyetujui. Sehingga itu sering dapatkan. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Itu dalam bahasa Arab, wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah ini sebenarnya istilah kurang tepat. Ya, kenapa? Karena Adz-Dzahabi ketika diam terhadap sebuah hadis dalam riwayat Al-Hakim tidak menjazmkan bahwa beliau setuju dengan pensahihan Al-Hakim. Hanya saja beliau diam. Diam. Ya. Berbeda kalau beliau mengatakan hadisnya sahih atau hadisnya lemah. Ya. Tapi kalau beliau tidak berkomentar, bukan berarti beliau sepakat dengan Al-Hakim. Ya. Sehingga lebih tepatnya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Adz-Dzahabi diam dari pensahihannya. Atau tawakuf dari penilaian hadis tersebut. Nah ini lebih tepat. Lebih tepat. Ya. Sehingga diamnya Adz-Dzahabi di sana, tawakufnya Adz-Dzahabi di sana bukan berarti hadisnya itu sahih. Ya, bisa jadi beliau meragukannya, belum melakukan penelitian terhadap referensi lainnya. Baik, ini yang perlu kita ketahui dari Mustadrak Al-Hakim. Kemudian yang kedua yang dibawakan oleh beliau di sini, Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban. Qala hadal kitab tertibuhu muhtara'un. Ya, kitab ini tertibnya apa istilahnya? Tata urutannya agak kacau. Falaisa murattaban 'alal abwab, tidaklah disusun sesuai dengan bab-bab. Ya, macam jami'nya Al-Bukhari itu kan dia per bab, ada babnya. Bab kemudian ayat, hadis, atsar. Bab, ayat, hadis, atsar. Ya. Dia tidak disusun seperti itu. Walaisa murattaban 'alal abwab wala 'alal masanid, dan tidak juga disusun sesuai dengan musnad. Apa maksudnya disusun sesuai musnad? Ya Mas Rahmat. Apa bedanya musnad dengan al-jami' tadi? Kalau al-jami' kan disusun berdasarkan bab. Bab thaharah, bab ini. Kalau musnad disusun berdasarkan sanad maksudnya. Ada nih nama sahabatnya, misalnya Mustad Abu Hurairah, satu hadisnya Abu Hurairah saja, hadisnya Abu Hurairah saja seperti Musnad Al-Imamu Ahmad. Baik. Jadi ini kitab enggak dikumpulkan dengan judul bab, tidak juga dikumpulkan dengan apa? Sanad. Walihada asmahu at-taqasim wal anwa. Oleh karena itu nama kitabnya itu adalah at-taqasim wal anwa, pembagian-pembagian dan jenis-jenis. Wal kashfu anil hadith min kitabihi hadha asirun jiddan. Maka menyingkap pembahasan hadith atau membahas hadith dalam kitab ini, ya, suatu perkara yang susah sekali. Waqad rattabahu ba'dul mutaakhirin alal abwab. Maka kemudian sebagian al-mutaakhirin telah mentertibkannya sesuai dengan bab-bab. Wa musannifuhu mutasahilun fil hukmi alal hadithi bisihah. Demikian juga al-musannif, penulisnya, ya, juga bermudah-mudah dalam menghukumi hadis dengan kesahihan. Artinya dia mudah mensahihkan hadis. Lakinnahu aqallu tasahulan minal hakim. Akan tetapi dia lebih lebih ringan tasahulnya daripada al-imam al-hakim. Ini sahih Ibn Hibban. Oh ya, insyaAllah nanti tanggal 20, tanggal merah itu, ana bikin daurah Mustalahul Hadis. Insyaallah kita pakai diagram-diagram. Nah, yang dituju itu mahasiswa Baikuni ya, tapi nanti kita jelaskan pakai diagram. Kalau satu hari selesai. Dua setengah hari pernah selesai dan ya. Waktu Jakarta. Dua hari apa? Kemudian yang ketiga, sahih Ibnu Khuzaimah, masyaallah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Huwa a'la martabatan min sahih Ibnu Hibban. Ya, sahih Ibnu Khuzaimah ini lebih tinggi martabatnya daripada sahih Ibnu Hibban. Jadi di antara ketiga ini yang paling tinggi kedudukannya sahih Ibnu Khuzaimah, baru sahih Ibnu Hibban, baru Mustadrak Al-Hakim. Taib. Sahih Ibnu Khuzaimah huwa a'la martabatan min sahih Ibnu Hibban. Lishiddati taharih, karena kuatnya kehati-hatian Ibnu Hibban. Masya Allah ya. Karena kuatnya kehati-hatian Ibnu Hibban. Hatta innahu yatawakafu fit tashih li adna kalamin fil isnad. Sampai beliau tawakuf dalam pensahihan karena li adana kalamin fil isnad, ya, karena tidak ingin berbicara tentang isnadnya. Artinya beliau tawakuf, ya, karena tidak mendapatkan keterangan tentang sanad tersebut, maka beliau kemudian tawakuf terhadap pembicaraan sanadnya. Baik, inilah beberapa hadis yang merupakan mustadrak atau pelengkap dari kedua kitab as-sahih. Baik, nakifilahuna, insyaallah besok kita masuk ke mustakhrajat ala sahihain. Mustakhrajat ala sahihain. Apa itu mustakhrajat dan apa saja kitab-kitab yang ditulis ya dalam bab mustakhrajat as-sahihain? Kalau besok akan jadi pembahasan kita bismillah taala. Nakifilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.